بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب قول الله تعالى والعاملين عليها باب فرمان الله سبحانه وتعالى والعاملين عليها dan amil-amil zakat. Amil zakat termasuk daripada asnaf tamaniyah, 8 golongan yang mendapatkan zakat. Yang dimaksud dengan amil ialah pihak-pihak yang bertugas untuk mengambil zakat, disebut dengan as-sa'i atau al-jabi al-mutawalli liqabdhi zakati wa sadaqah, yang ditunjuk untuk mengambil harta sadaqah atau harta zakat. Amil ini barakallahu fikum ditunjuk oleh pemerintah. Amil zakat di sini yang resmi yang ditunjuk oleh pihak pemerintah. Hukumah pemerintah yang menunjuk fulan fulan fulan fulan sebagai amil zakat. Dikenal dengan amil atau su'at atau jubat. Jubat zakat. Maka yang berkaitan dengan masalah harta-harta zakat, amil yang bertugas untuk melakukannya. Imam menyuruh sang amil untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan harta zakat. Tayyib. Bagaimana dengan amil-amil swasta yang bukan dari pemerintah? Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pemerintah tidak memberi izin kepada masyarakatnya untuk membentuk sendiri badan amil zakat. Ya, pemerintah tidak mengizinkan masyarakat untuk membentuk sendiri badan amil zakat. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya kepada pemerintah. Ini keadaan yang pertama. Pada keadaan seperti ini tidak ada amil-amil swasta. Tidak ada amil-amil swasta yang bukan pemerintah. Kewajiban masyarakat menyerahkan harta zakatnya, harta sedekahnya kepada sang imam, kepada sang penguasa. Penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Jangan lupa, ini termasuk amalan-amalan yang diserahkan kepada penguasa. Zakat dan sedekah. Ini dimasukkan dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang menentangnya, maka masuk dalam ling-ling khawarij. Dipahami insyaAllah ya. Kalau ada kondisi yang seperti ini, maka tidak ada yang namanya basis-basis BMT-BMT swasta. Tidak ada. Semuanya harus kepada penguasa atau yang diizinkan pihak penguasa. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika ada yang kemudian membentuk amil-amil sendiri, tidak sah. Itu termasuk upaya melawan kebijakan pemerintah. Din khawarij, hadzal la yajuz. Ahlussunnah menyatakan kembalikan kepada penguasa. Nanti mereka kelola syar'i atau tidak syar'i itu urusannya mereka. Kewajibannya masyarakat mengembalikan atau menyerahkan harta zakatnya kepada sang penguasa ketika diminta dan diwajibkan dari sang penguasa. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah pemerintah memberi izin masyarakatnya atau memberi keleluasaan kepada masyarakatnya untuk mengelola harta zakat mereka masing-masing. Diberi kebebasan, mau diserahkan sendiri, mau diatur oleh mereka, segala macamnya. Ini keadaan yang kedua. Yip. Nah, pada keadaan yang kedua ini para khalifikum, ketika ada masyarakat yang membentuk BMT, Baitul Mal Tamwil atau apa? Basis. Hah? Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Basis. Yip, ketika membentuk ini semua dan ditetapkan di tengah-tengah mereka ada amil-amil yang menangani bab ini, maka mereka masuk dalam kategori wal amilina 'alaiha, dan amil-amil zakat yang berhak mendapatkan zakat mal. Paham ya? Sehingga itu resmi izin pemerintah, resmi pembolehan dari pemerintah. Barakallahu. Kalau tidak ada demikian maka tidak boleh. Kondisi kita di Indonesia ini yang mana? Kondisi kita yang di Indonesia yang kedua. Pemerintah kita alhamdulillah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengelola harta zakat mereka. Dipersilakan untuk membuat basis-basis BMT-BMT untuk menangani zakat yang ada. Maka kaum muslimin diminta untuk mencari Baitul Mal wa Tamwil, BMT-BMT atau basis-basis yang syar'i, yang amanah. Karena enggak semuanya amanah, dijadikan yang amanah. Serahkan kepada mereka. Kalau ternyata oleh mereka dikelola dengan cara yang tidak benar, maka dosanya ditanggung oleh BMT tadi atau basis tadi. Tapi intinya amilnya mereka dapat. Dengan keumuman ayat ini wal amilina 'alaiha. Paham insyaallah ya. Qala rahimahullahu taala wa muhasabat wa muhasabatil musaddiqin ma'al imam. Dan muhasabah, perhitungan, dihitung, kalkulasi. Ada laporan-laporan hisab pihak-pihak yang mengambil sedekah bersama dengan penguasa. Musaddiqin itu amil, amil yang mengambil sedekah. Kalau mutasaddiqin yang menyerahkan sedekahnya ke masyarakat. Ini pembahasan yang kedua. Sang penguasa berhak untuk ini mengaudit, ya, melakukan hisab perhitungan, meminta laporan-laporan dari para amil-amilnya. Terutama ketika ditengarai ada sesuatu yang enggak beres pada dia. Tercampur harta zakat dengan harta-harta dia pribadi, atau bahkan mungkin dia mengaku dikasih hadiah oleh masyarakat dan yang lain-lainnya, diaudit. Yang mana yang zakat, yang mana yang pribadi, yang mana yang hadiah. Dan seorang amil tidak boleh menerima hadiah dari masyarakat. Paham ya? Dikarenakan hadiah itu diberikan karena dia sebagai seorang amil. Coba dia bukan seorang amil, enggak bakal dikasih. Rasul mengatakan halla jalasa fi baiti ummi. Coba dia duduk di rumah ibunya. Dia ilahi amla. Dikasih hadiah atau tidak? Kalau harta zakat masuk Baitul Mal, harta pribadi masuk dia sendiri. Hadiah-hadiah dari orang-orang kepada dia dikarenakan dia sebagai seorang amil, ini semua tidak boleh diterima sama sang amil. Langsung masuk ke baitul mal. Dipahami ya? Ini diperbolehkan dan merupakan haknya imam, dikarenakan hadis yang nanti kita baca insyaallah. Jadi penguasa minta laporan, laporan, nah, menugaskan fulan, Alfian ke Sidoarjo, nah, dia ambil zakat penguasa ini, ambil zakatnya orang Sidoarjo, ambil semua, nih Fian, laporan. Dia ngomong, saat ini harta saya Ustaz, saat ini saya dikasih hadiah Ustaz, saat ini, ayo sini, dia audit. Kayak itu. Oh ini zakat masuk, ini nyantum, ya jelas nyantum, sendiri sana. Hadiah apa ini? Saya tadi dikasih Ustaz, dikasih hadiah gini-gini. Masuk baitul mal, ini gak boleh ngambil. Dikayakan kamu dikasih hadiah karena sebagai seorang amil. Hadaya al-umal ghulul. Hadiah-hadiah yang terima oleh para amil-amil itu ghulul, ay haram. Gak diizinkan barang. Dipahami soalnya. Nah, itu haknya pemerintah. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Yusuf ibnu Musa. Qala haddatsana Abu Usama, Muhammad ibnu Usama. Qala akhbarana Hisham ibn Urwah an abihi, dari bapaknya Urwah bin Zubair. An Abi Humaid Sa'idi radhiyallahu an, dari sahabat Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, belum menjelaskan, belum menceritakan, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Asad ala sadaqati Bani Sulaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seseorang sebagai amil. Istakmala itu mengangkat seseorang, menunjuk seseorang sebagai amil. Rajulan minal Asad. Ya, laki-laki dari kabilah Asad, dari Bani Asad, Al-Asadi hakala. Ala sadaqati Bani Sulaim, untuk mengambil sodakoh-sodakohnya Bani Sulaim. Yud'a Ibn al-Lutzbiyah, amil tadi dikenal dengan sebutan Ibnu al-Lutzbiyah. Min Bani Lutub, dari Bani Lutub. Hayyun min al-Azd, sebuah kampung dari Azd. Al-Azdi, hakata ikhwan. Namanya Abdullah. Ibn Lutzbiyah namanya Abdullah. Abdullah Ibn Lutzbiyah. Ada yang mengatakan Al-Lutzbiyah adalah ibunya. Dan dia dikenal dengannya. Qala falamma ja'a hasabahu, ketika dia datang membawa harta sedekah, harta zakat, hasabahu, Rasul langsung menghisab, mengaudit yang dia bawa. Hadza wa syahid muhasabahu, imam memuhasabah harta zakat. Yang pertama, yang menunjuk orang sebagai amil, siapa ya? Penguasa. Itu menunjukkan yang namanya amil zakat, yang disepakati oleh para ulama adalah amil zakatnya pemerintah yang resmi. Boleh selain pemerintah ketika ada izin resmi dari pihak penguasa. Paham ya? Dan yang berikutnya adalah bahwasanya para penguasa itu diberi wewenang untuk mengaudit, meminta laporan-laporan dari amil-amil yang bertugas mengambil zakat. Dengan riwayat ini barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tadi difahami insyaallah ya. Jadi saya ulangi lagi, hadis yang tadi kita baca menunjukkan yang pertama, yang mengangkat yang menunjuk seseorang sebagai amil adalah pemerintah, penguasa. Yang kedua, amil zakat yang mendapatkan hak zakat adalah amil-amil resmi dari pihak pemerintah. Adapun yang selain pemerintah, maka harus ada izin dari pihak pemerintah. Jadi pemerintah memberikan perizinan, keleluasaan bagi masyarakat untuk mengelola zakat mal mereka sendiri. Yang berikutnya lagi adalah bahwasanya pemerintah punya wewenang, punya hak untuk mengaudit apa yang diambil oleh amil-amil zakat, menghisab, ya, diaudit. Nanti ada klasifikasi. Kalau itu harta adalah harta zakat mal, diambil masukkan baitul mal. Kalau harta itu hartanya sang amil sendiri, maka itu punyanya sang amil. Yang ketiga, ketika ada komisi-komisi hadiah-hadiah dan segala macam yang diberikan oleh masyarakat kepada sang amil, diambil oleh pihak pemerintah, dimasukkan baitul mal. Sebab sang amil tidak boleh menerima hadiah karena dia sebagai seorang amil. Paham ya? Barakallahu fikum. Lanjut. Apa sudah? Sudah ya? Lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, bab isti'mali ibil shadaqati wa albaniha li abna'is sabil. Bab menggunakan unta-unta sedekah dan susu-susunya untuk abna'us sabil, untuk ibnu sabil. Bab ini barakallahu fikum hendak menjelaskan suatu permasalahan, yaitu zakat mal boleh digunakan, dialokasikan atau diserahkan kepada salah satu mustahik zakat. Ya, zakat mal bisa digunakan, bisa dipakai, bisa dialokasikan untuk salah satu dari mustahik zakat. Ya, mustahik zakat itu yang berhak menerima zakat. Kan disebutkan dalam ayat 8 golongan ya, 8 golongan. Itu diperbolehkan kita serahkan kepada salah satunya. Zakat mal yang ada dipergunakan, diserahkan, dialokasikan untuk satu golongan saja. Itu boleh. Dalam riwayat ini dipergunakan untuk ibnu sabil. Ibnu sabil termasuk mustahik zakat. Ibnu sabil ialah para musafirin yang safar kehabisan bekal. Kehabisan bekal. Baik, ini pendapat yang rajih dari khilafnya para ulama tentang masalah ini. Yang rajih boleh menggunakan zakat mal untuk salah satu atau sebagian dari mustahik zakat, tidak harus dibagi kepada 8 golongannya. Hadza huwa rajih fi hadhihi masalah, dikarenakan riwayat ini dan hadis yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Syu'bah qala haddathana Qatada an Anas. Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan al-Basri, Musaddadun kasmih, kayak namanya Musaddad. Yahya huwa Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil fi asrihi. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti, Imam Jarh wa Ta'dil fi asrihi. Qatadah wa Qatad ibn Di'ama al-Sadusi, Qatadah ibn Di'ama al-Sadusi Abu Khattab. Minal Mukthirin, termasuk tabi'in yang banyak sekali memiliki hadis dan murid-murid. An Anasin, Anas ibn Malik Abu Hamzah. Betul? Abu Hamzah ya? Naam, Anas ibn Malik Abu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadamahu asyara sinin. Katanya Anas bin Malik, anna nasan min Urainata ijtawawul Madinah. Ada beberapa orang dari Urainah, nama tempat, datang ke kota Madinah. Ijtawawul Madinah. Mereka tidak cocok dengan hawa kota Madinah. Itu ijtawaw. Ya, tidak cocok dengan hawanya kota Madinah. Akhirnya Pak Evan sakit, jatuh sakit. Yang sakitnya meriang, panas, gitu. Merinding badannya, Pak. Meriang badannya. Ah, oh, barakallahu fikum. Qala farakhasa lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatu ibila sadaqati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada mereka ayatu ibila sadaqah, untuk datang ke tempat pemeliharaan onta-onta sedekah. Fayashrabu min albaniha wa abwaliha, supaya mereka minum susu onta dan kencing onta. Mereka kesana, ya. Akhirnya mereka sembuh dari penyakitnya, sehat, gemuk. Nah, ternyata faqatalur ra'i, mereka membunuh sang pengembala onta-onta tadi. Wastaqu adzauda, dan mereka mengambil semua onta itu, digiring oleh mereka ke sana. Daud adalah ibil. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata bihim. Maka Rasulullah SAW mengutus, mengirim pasukan dan mendatangkan mereka, berhasil ditangkap. Faqatta'a aydiyahum wa arjulahum. Maka Rasulullah SAW memutus atau memotong, memenggal tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wasamur ayunahum, dan dicolok mata-mata mereka. Watarokahum fil harrah, dan Rasul membiarkan mereka di tempat yang panas, dijemur di bawah matahari yang sangat terik. Ya'ubun al-hijarah, mereka yang menggigit batu. Nah, gigit hijarah batu, batu yang panas. Qala taba'ahu Abu Qilabah wa Humaid wa Thabit an Anas. Qatadah ini dikuatkan oleh Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Abu Qilabah wa Humaid, wa Humaid al-Tawil, wa Thabit, Thabit bin Aslam al-Bunani. Empat-empatnya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arba. Intaha. Tayyib. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini, sekali lagi untuk menegaskan, boleh, diperbolehkan bagi sang imam mempergunakan harta zakat mal untuk sebagian mustahiknya. Di sini Rasul menggunakan unta-unta sedekah, susu-susunya, kencing-kencingnya diminum oleh Ibnu Sabil. Paham ya? Sehingga tidak harus dibagi rata kepada 8 golongannya. Bisa diserahkan kepada sebagiannya, yang menentukan biar pemerintah. Barakallahu fikum. Dikasihkan Ibnu Sabil, boleh. Atau dikasihkan fisabilillah saja, boleh. Atau sebagian fisabilillah dikasihkan fakir miskin saja, boleh. Barakallah. Ini pendapat yang rajih, ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini barakallahu fikum juga diambil faedah oleh sebagian ulama menggunakan harta-harta zakat yang di Baitul Mal untuk al-masalih al-amalil muslimin, maslahat umum kaum muslimin. Ya, diperbolehkan menggunakan harta zakat yang ada di Baitul Mal untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Dan sekali lagi, semua yang mengatur adalah pemerintah. Baitul Mal yang mengatur adalah pemerintah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya susu unta itu menyehatkan dan jadi obat. Nama itu lain dengan susu sapi, susu kambing. Susu unta itu khasiatnya lebih. Barakallahu fikum. Aromanya juga lebih tajam. Susu unta itu bisa membersihkan lambung. Dan menyehatkan. Awal antum minum, ada yang enggak beres di lambungnya antum, langsung reaksi. Paham ya? Wus ini paham ya? Wus gitu ya. Setelah itu antum minum lagi, menyehatkan. Bagus untuk lambung. Nah, dan bagus. Seseorang yang hari-hari minum susu sapi dengan hari-hari minum susu unta, lain hasilnya. Lebih berotot yang minum susu unta, lebih menyehatkan yang minum susu unta. Barakallah. Sehingga susu unta luar biasa khasiat. Gitu ya. Nah, sekarang ini bisa, kalau di sana bisa langsung datang ke peternakan unta, langsung diperaskan, langsung diminum. Itu tajam aromanya. Apalagi campuri kencing untanya. Insyaallah. Sekarang sudah dijual di market-market sana, di fresh, kayak susu cair ya, yang fresh. Contoh. Barakallah. Nah. Hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum sucinya kotoran hewan yang halal dimakan. Sucinya kotoran hewan yang halal dimakan. Ya, unta, sapi, kambing, ayam, itu kotorannya suci, tidak najis. Dia kotor tapi tidak najis. Dengan riwayat ini, khusus untuk kencing unta, ini boleh diminum dan itu merupakan obat, termasuk tibun nabawi bagi yang sanggup meminumnya. Sangat tajam, saya enggak mau, saya belum kuat. Tapi sangat bagus itu pengobatan. Nah, barakallahu fikum. Ya, warna kencing, wah, aromanya tajam. Nah, antum yang seneng jamu-jamu gitu, jamu-jamu yang biasa itu ya, yang aromanya begitu, itu enak aja, klik-klik gitu ya. Biasa diminum susu unta dicampur dengan kencingnya. Yang berani langsung kencingnya langsung, masya Allah, itu menyehatkan. Tibun Nabawi dengan riwayat itu. Yang ini hanya untuk kencing unta, tidak berlaku untuk kencing-kencing yang lain dari hewan-hewan yang halal dimakan. Tidak boleh kita menggunakan kencingnya sapi atau kencingnya kambing, tidak. Ini khusus untuk unta saja. Adapun hukuman yang ditetapkan di sini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dikarenakan mereka ini kafaru, kufur setelah keimanannya. Qatalu, mereka membunuh secara zalim. Saraku, mereka mencuri. hada-hada baitul mal, dan mereka menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dihukum dengan hukuman seperti ini. Ini hukuman yang sangat-sangat keras, ya, sebanding dengan tindakannya mereka. Sudah ditampung di kota Madinah, diterima dengan baik, sakit disuruh datang ke peternakan unta, disuruh minum susunya, kencingnya, masya Allah, sehat walafiat. Ternyata kafir setelah itu, membunuh setelah itu, mencuri setelah itu, ya, menentang Allah dan Rasulnya setelah itu, maka dihukum dengan hukum setimpal seperti ini. Ya, dipotong tangannya, potong kakinya. Contoh bayangkan ya, tangannya putus, terus kakinya putus. Sudah. Kayak jasad enggak bisa ngapa-ngapain. Mau merangkak pakai tangan enggak bisa, mau merangkak pakai kaki juga enggak bisa. Mata dicolok. Dibiarkan di bawah di tempat yang panas, di teriknya matahari, dikasih batu yang panas untuk mereka gigit sampai mati. Mereka semuanya mati, sampai mati. Barakallahu fikum. Setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jangan membayangkan kok kejam banget ya Islam ya. Enggak. Sesuai dengan kadar pelanggarannya. Ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan Kitabul Hudud, kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum had. Ini hadis dimasukkan dalam bab Kitabut Thahara, dimasukkan dalam Tibun Nabawi, dimasukkan dalam Kitabul Hudud, dimasukkan dalam Kitabul Zakat, banyak. Barakallahu fikum. Nah, ini yang menentukan penguasa. Yang menghukum penguasa, bukan rakyat, bukan masyarakat, penguasa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apa terus satu lagi ya? Satu lagi? Karena yang berikutnya nanti langsung masuk pembahasan zakat fitrah. Lanjut, satu lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu wasmil imami ibila sadaqati biyadih. Bab sang imam, sang penguasa mewasem. Wasem itu menandai dengan besi, dilukai gitu. Onta-onta sadaqah dengan tangannya sendiri. Ini namanya was. Jadi ada semacam besi kecil, tajam, itu dipakai untuk menandai onta-onta sedekah dengan cara merobek sedikit punuknya, seret gitu, keluar sedikit darahnya, keluar sedikit darahnya, tanda ini onta sedekah. Ini juga berlaku pada sapi, diwasem, seret di bagian punuk sapinya, sedikit sampai keluar darahnya. Adapun kambing dengan cara kiladah, dikasih kilada. Apa kilada, Ikhwan? Tali yang diikatkan di kepala dia. Oh, di lehernya dia, Ikhwan. Dia dikasih tali yang diikat di lehernya, terikat sebagai tanda ini adalah kambing-kambing sedekah. Dikasih tanda ya. Apabila barakallahu fikum, yang pertama ingin menjelaskan syariat al-wasm tadi. Syariat menandai hewan-hewan sedekah. Kalau unta dan sapi dengan cara melukai punuknya sedikit keluar darah dengan misiam, dengan besi misiam. Kalau kambing dengan diikat, dikasih ikatan tali di lehernya. Yang kedua, yang melakukannya adalah penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa. Dalam bab ini Nabi kita Muhammad sendiri, Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Intinya ini yang mengurusi adalah pemerintah atau yang diizinkan ditunjuk oleh pihak pemerintah. Dipahami ya? Yang berikutnya, wasep ini menandai hewan tadi, hewan. Berlaku juga untuk al-hadyu wal udhiyah. Berlaku juga untuk hewan-hewan hadyu pada pembahasan haji, atau hewan-hewan udhiyah yang disembelih, dikorbankan. Hewan-hewan korban itu dianjurkan dikasih wasem dengan cara tadi. Paham ya? Kenapa kok kambing tidak diwasem dengan besi? Dikarenakan dia kecil, tidak kuat, maka dengan tali. Kalau unta sama sapi itu kuat, di punuknya dirobek sedikit, ceret gitu, sampai darahnya keluar, itu kuat, sehingga diwasem. Itu bukan menyakiti, dikarenakan bab syar'i. Dipahami insyaallah ya? Apa fungsinya al-wasm ini, ikhwan? Fungsinya adalah yang pertama untuk alamah, untuk tanda alamah. Hadihi ibilu sadaqah, hadihi ibilu al-hadi, hadihi ibil al-udhiyah. Alamah sebagai tanda, ini unta sadaqah atau ini unta hadiyu atau unta kurban. Tidak unta, tidak sapi, tidak kambing. Yang berikutnya adalah untuk tanda pengenal bagi pemiliknya. Dia sudah menyerahkan sedekah kepada sang penguasa, tandai langsung ngerti, oh ini unta saya yang sudah saya sedekahkan, supaya jangan dibeli. Nah, supaya jangan dibeli, supaya jangan ditarik ulang, jangan ditarik dari sedekahnya dia. Barakallahu fikum. Ketika dia hilang, ditemukan oleh seseorang, dikembalikan kepada empunya atau kepada baitul mal. Barakallahu fikum. Untuk hewan udhiyah, kurban dan hadyu, wajib dan harus disembelih. Paham ya? Sebagai tanda untuk ini, hewan harus disembelih sebagai hadyu atau udhiyah. Itu fungsi-fungsinya, barakallahu fikum. Namanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, faedah ya ikhwan. Beliau menukil dari Ibnu Sabbag, dari kalangan Syafi'iyah. Ibnu Sabbag min Syafi'iyah naqala ijma' as-sahabah ala annahu yuktabu fi misami az-zakah aw sadaqah. Ayib. Ibnu Sabbag dari kalangan Syafi'iyah menukil ijma' sahabah bahwasanya ditulis pada misam, alat untuk menandai tadi, pada misamnya zakat ditulis kata-kata zakat, atau ditulis kata-kata sedekah. Barakallahu. Ala kulli hal, ini adalah tugas imam dari pihak penguasa atau yang diizinkan pihak penguasa. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddatsana al-Walid ibn Muslim Asy-Syami. Dia thiqah tapi mudallis tadlis taswiyah. Ada Al-Walid. maka dia diterima hadisnya kalau sharrah habit tahdid fi syaikhihi wa syaikhi syaikhihi alal aqal, harus mengatakan haddatsana haddatsana pada gurunya dan guru-guru. Qala haddatsana Abu Amr al-Auza'i, al-Auza'i ikhwan imam ma'ruf, qala haddatsani, ya haddatsani dua tempat pada gurunya dan guru-gurunya. Qala haddatsani Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, qala haddatsani, mantap sudah aman dari tadlis taswiyah dia. Qala haddatsani Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Abi Talha liyuhannikahu, saya pagi-pagi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Abdullah bin Abi Talha. Siapanya Anas? Saudara seibu. Abdullah bin Abi Talha itu putra Abu Talha dari Ummu Sulaim. Paham ya? Ini saudara seibunya Anas bin Malik. Jadi katanya Anas bin Malik, saya pagi hari datang menuju Rasulullah SAW membawa Abdullah bin Abi Talha liyuhannikahu, untuk Rasul mentahnik dia. Tahu mentahnik? Tahnik itu pada bayi yang baru lahir ditahnik, yakni kurma dilembutkan di mulut sampai lembut, kemudian dimasukkan di mulutnya bayi. Paham ini? Di mulutnya bayi. Barakallahu fiik. Nama ikhwan. Ini sunnah. Perkara yang sunnah dan dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Baik. Adapun dibawa ke kepada seseorang, dibawa itu sang bayi kepada seseorang untuk ditahnik, ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kenapa? Dikarenakan kala itu yang mereka harapkan adalah barokahnya. At-tabarruk biridhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencari barokah dengan liurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya untuk Rasul. Tayyib. Di antara argumentasi yang disebutkan oleh para ulama yang sangat kuat adalah sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW tidak ada seorang sahabat pun atau kaum muslimin yang membawa anak-anak mereka kepada Abu Bakar Siddiq atau kepada Umar atau kepada Uthman atau kepada Ali atau kepada sahabat yang lain untuk tahnik, tidak ada. Radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Paham ya? Sehingga tahnik itu sunnah, tapi dilakukan oleh orang tua masing-masing. Nah, ya bapaknya ambil kurma dilembutkan dimasukkan di mulut sang bayi, ya kelamut-kelamut ya. Paham ya? Tapi kalau dibawa kepada seseorang yang diyakini soleh untuk ditahnik, tidak boleh. Itu hanya untuk Rasulullah SAW. Karena tabarruk itu hanya untuk Rasulullah SAW saja. Al-Muhim, katanya Anas bin Malik, saya di pagi hari itu mendatangi Rasulullah SAW membawa Abdullah bin Abi Talha untuk beliau mentahniknya. Fawafaituhu fi yadihil misyam. Fawafaituhu, maka kebetulan saya menepati Rasul SAW fi yadihi, di tangannya Rasul, al-misyam. Ada misam, alat untuk menandai onta-onta sodakoh. Yasimu ibilas sodakoh. Yang dengan itu Rasul menandai onta-onta sodakoh. Al-misam, namanya al-misam. Khusus sang penguasa membuatnya khusus untuk itu. Di sekolah nanti kalau dia onta saat zakat, dikatakan tulis zakat, sodakoh, sodakoh, gitu. Jadi dilukai terus dikasih keterangan zakat. Dilukai dikasih keterangan yang namanya sedekah. Dilukai dikasih keterangan udhiyah. Hadza huwa syahid. Ini yang diinginkan dalam bab sekarang ini, ikhwan, seperti yang dijelaskan di atas penjabarannya barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Difahami. Hadza yakfi. Insyaallah pada kesempatan Selasa depan sebelum Ramadan kita langsung masuk pada bab-bab yang berkaitan dengan masalah sedekahul fitri, sedekah fitrah. Kalau ternyata selesai besok malam, ya sudah selesai. Tidak ada pembahasan kitabul hajj di awal Ramadan lagi. Nanti akan kita bahas, akan kita pikirkan kira-kira diteruskan pakai buku yang baru atau tidak. Nanti dibahas nanti insyaallah. Wallahu taala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya? Cukup. Jadi pertanyaannya pun juga cukup. Cukup. Pertanyaannya sementara cukup. Barakallahu fikum. Yakfi. Cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu hamidak.